Jarak katanya ni tak kelima. Jarak tak kelima. Supaya beban badan tanya ditanggung lidau. Dau katanya ni andainya ada kasur, pinyak kasur. Mami adanya han pinyak ji. Andainya ada sujud, ada kasur, pinyak ji. Tiba maksud ji, waktu kita nyo sujud, nyo jaronyo walau tak perlu abang ala, abang salah, nyo jaronyo bek, berkan bek degan. Perdua mentang, perdua mentang agar dahwanya mengak mentegan ke dia dalam. Bek tak perthun dengan nyo. Ya, menyo tak perthun, nyan dahwa tanyo nyo, lagi apa dahun? Lagi mesin tu. Lagi mesin tu agak. Baik mesin tu memang bermusunyo. Dah katanya bermusunyo. Habis-habis kertung je. Habis kertung. Ya. Nyan jarat. Baik tak putun dengan jarak tu. Baik tak putun baju-baju. Nyan. Dah katanya kan. Nyan hana melengket. Tepeh na, tapi hana melengket. Nyan-nyan hantar sujud. Wa wadha'i ba'dhi rukbataihi. Syarat yang ke pet. Syarat yang ke pet wata sujud. Meletakkan sebahagian dua deutnya. Meletakkan sebahagian dua deutnya. Syarat yang keput wate ta sujud ngak sah. Deut tanyo bermepedua. Bek melayang. Nak yu tegan, ana. Yang yu tegan nipat biju hati fakat dawa saja. Anggota tanya wate sujud yang giyo tegan hanya dau. Teot te hana payah tegan. Kebanci agai te mendem. Syarat yang kelima. Wabadhi batni kafaihi minar rahati wabutunil asabi. Syarat yang kelima, meletakkan sebahagian perut, dua tapak tangannya dan sebahagian perut, sebahagian tapak tangannya daripada rahah ta'am palit, wabutunil asabi dan perut-perut anak jarum. Syarat yang kelima, wate tanya sujud. Terletakkan palit ban dua belah dan perut-perut anak jarum. Munyo lagenyo wate ada sujud nanti. Nyonya. Lagi apa nanya? Awak. Awak pura lagi. Ya mana sujud? Nanti. Iban ti mana? Bumlengket. Munopi hanta. Nanti. Munopi hanta. Munopi hanta. Tengah latihan kungfu. Mana? Mana? Nanti. Yang le takalah palit tepedu anak jarohana. Palit na tapi perut anak jarohana melengket. Nyopat bandua. Palit dan perut. Ya, perut anak jaroh. Palit dan perut. Ya. Melengket bandua. Yang palitnya. Ya, nyo palit. Nyo. Nyo perut anak jaroh. Nyo rahah lama sarapnya. Rahah. Lado mana mana, ya ane jalan nyungkat. Nah, nak perut, nyerau. Ah, nak perut. Nyekah sahaja. Lado mau. Ya, je perunan encin mahai hanya tepe. Iba. Hanya lamtine bunabiu, lamtine bunabiu. Anda berapa wa? Asal kali na cuma nina. Ya asal kali na cuma nina saja. Ya karena tengah ada sujud. Ah, garu. Nyo apabila kali melengket dan na cuma nina saja. Jadi ruang pandu wa berlengket. Berlengket. Nyo kamu mana? Hantar. Mana? Hantar. Kamu ni. Nah, yang le? Nah, yang le mana? No. Hana tu eh? Yang le mana? Ni hana. Nah, betul eh. Bekap mendum walaupun hana habis kena. Ya. Kalau nak rumah ni nak? Nak. Balap. Sebab munan Nang tak tukar gunung ni. Langsung jo. Sampai dalam reflect. Ye perkai balai na jo. Balai ke pakai per mana nah? Sujud lah karena kalau entah sujud. Ini. Contoh no. Banda sujud. Banda sujud. Ye ngalimpu kan. Kak. Bantah sejauh je dengan limba. Kadang berat. Nyuan je perlu boleh. Duduk je. Duduk je. Habis bad mana cik dah. Duduk je kudai. Duduk je kudai. Kita nyuan kala. Nyuan walaupun berjamaah ni. Nyuan. Tak payah semua. Badu-badu lah. Atau. Ujian keput. So imu mana di? Tak jangan. Tak kalah. Bukan berbedah ke. Kena lagi meruang. Kena menjangan. Umar kalah berbeda. Nyan baik lebih duduk. Kebanjit. Menyokat tak berbeda. Duduk je. Baik lebih duduk. Nam yang agak jerapai pati wabadhi dan syarat yang ketujuh watai sujud wabadhi batni asabi'i qadamaihi. Meletakkan sebahagian perut ane-ane dua kakinya. Meletakkan sebahagian ane-ane kadamaihi dua tapaknya. Baik dua kaki, dua tapaknya. Duna ma ada zalika. Tidak barang-barang selain demikian. Duna ma ada zalika, tidak barang-barang selain demikian. Syarat yang ketujuh waktu sujud, tapu dua sebahagian perut ane aki. Lam tikre aki, lam tiblah aki, jatini. Lam tiblah aki jatini. Oi tem mang limang ne. Begat. Paling di tinu lam tiblah aki buna. Putra pruat bemelengket ba alia. Pruat bemelengket ba alia. Yang geken pruat nyom. Bek-bek tak perlu mah tapak je. Yang geken pruat nyom. Nyom uleh. Batani nyom. Nyom rak sin uleh. Wate tahujud munu lagi di. Duduk. Nyom hantah tujud. Karena akan pruat. Uleh. Yang geyua berubah. Tina je. Tina benar melengket anak aki badika. Perut je. Kanulai je. Kanulai kan benar. Pam. Nyan-nyan-nyan nak ujung ke imam lagi. Ya, berangkat sahur, long pergi je. Nyan-nyan-nyan parak je kudi. Ya, mi benar. Nyan ujung ke imam benar. Aki ke. Ya, berangkat sahur je. Ada mbak pi mendai imam lagi nyanci. Hai kan imam tewa biar haji. Kemenan enggak yak bon. Ya kemenan enggak? Ya. Nyane para juga di. Pakon hansit cara sujud. Hansah sujud. Hansah sujud, hansah semaya. Nyamena naki ji. Wan wakare. Nyo lagi nyo hansah sujud karena hansit syarat. Kibanjit, ya. Benar sini. Berpatah. Ah, berpatah. Dia sini. Oi, tip malimang ni. Dia bagus. Tina wajib na. Karena aku tulis ini you know, sebahagian. Hana getam aki melapi. Hana getam teut melapi. Yang getam? Ya. Aki melapi dengan kau. Yang jaro melapi dengan sarung jaro. Hana popo. Yang geyu apa? Yang berpunan bejap. Yang geyu bejap. Kan menyentuh yang geyu. Bejap. Pek entah sucik menan. Ha, ke kangguru ke dia. Nyanyang kenyang syarat ni. Nyanyang kenyang. Tujuh macam syarat. Rukun tabok. Tujuh. Rukun syarat bak tujuh. Tujuh. Tujuh buah syarat. kau mau gerung kini, karena itu mak ni, bapak hidup rung. Rung yang tangki. Yang itu bang. Bemayang punggung miyu pulai. Nyan itu bang. Ruang takai kui punggung gemanya pulai gemiyu. Man ni nyan tulung ruang gaga bulat mudi kan? Bulat. Anak pupui. Duna ma ada zalika. Tidak barang-barang selain demikian perut. Makna ji hanagiyu atau han mumada. Toh contoh kal hirfi seperti tepi kaki bineh kaki tu melengket bak musalla hanta wa atrafil asabi dan ujung-ujung anak aki nyambi hanta nyok ke pegah lang tu yang geyu perut anak aki walau tine lam tiblah aki deman bineh aki dapat dua hanta ujung aki hanta. Wadahrihima dan zahir keduanya nya bineh dan ujung nyan bihantah pumana zahir putra arah zahir ruang ken tanya ruang lagi nya ruang ni menan dah bedu hansah. Yang mana? Yang mana? Ya. Munuh hansa. Yang sah, ya. Perut anak aki bermetegan. Ya, ujung anak aki itu bermetegan, menyuhana tetegan, kenang dengan ujung. Ban kata tegan, kata kak kenang. Ngan perut. Ini malam yang berhubung. Kau kepala orang ada. Hai, maki banci tak pegah, teman. Untung nak tajak malam ni. Hanjir bumi tiga. Lihat, perempuan ni lekan tak berda kan? Tak berda orang lain, belum tak tiga. Nyok, wate tak tiga nana aki. Tekanan, bak ulai, dhoh kita nyom tiga. Han petih, ne-en tu. Orangnya, bak hiu ni, bak bantung ni. Bak bantung lah. Bak bantung. Kapal. Tim yang harus berkenaan dengan puak, tanya menjumpai. Kata. Tapi menyok azor tapi tak suci sama lagi korban waktu itu. Oh, menyok azor, ya. Kan kita mau nak hormat. Hai, menyok azor memang nak penyakit. Haa, lagi nya. Mem menyok hana, itu memang hana nak aki, kasari, payu, letih. Nya la elam de. Azar. Hamtel karena cuma kam te te te gang tak ke. Nya kaji kon azar. Boleh cuma kam hanali. Karenanya biasa. Atra biasa takitnya. Dia ada dalam muka alam tidak mengapa hanya dimaafkan Allah. Kan yang ya pemaaf ada tanya. Apa dah bodoh. Man berkan tot tambah mampu. Ha mungkin kalau merempok. Okey. Oh. Kamu tu dia ni ah hanya maafkan. Hanya ada apa? Yang tiada maaf bagimu ya. Walau kutian asabi'u qadamaihi wa qadara ala wad'i syai'in min batanihima lam yajib kama iqtadahu kalamu syaikhaini. Dan walau kutian dan kalau dipotongkan akan ane-ane dua akinya. Wa qadara dan mampu ia seseorang ati ya, meletakkan sesuatu daripada perut keduanya tapak. Lam yajib, niscaya hana wajib ianya letak. Sebagaimana barang yang dituntut akannya barang oleh kalam dua syekh. Dan kalau dipotongkan akan ane-ane dua kakinya. Dan kuasa mampu ia seseorang ada meletakkan sesuatu daripada perut keduanya dua tapak, dua kaki, niscaya hana wajib ianya letak. Sebagaimana barang yang dituntut akannya barang oleh kalam dua syekh. Nyan surah yaknya urang hana li anak hakim tina bi kathari. Ya wadah gesen tu kaya, gesen tu akia, agak merupang aju. Abih, kuyang na abih. Nian, anak aki mthine band 12 anali, mthine kan. Nian wadah gesen mayang, wadah gesen sujud. Ikut nian mampu apabila gena pedua tapak aki yang hanali anak aki mampu. Gena pedua tapak perut je. Perut mungkin. Je. Nah wajib, hana. Yang kagadah kewajiban kerana ikutnya memang hana anggota. Yang geyu perut. Perut anak aki. Teman anak aki mtina tali. Tipluh ni masih belah kagadah. Hanali kasari. Nyan pun na wajib geletak punanji badah. Pun na wajib geletak badah. Hana. Kakak hana ikut nyan. Hana hukum ikut nyan. Hai hana barang. Gimana pegang hukum tu? Rukun haji. Rukun haji. Rukun umrah yang terakhir cukup O. Mai ikut nyan anak O. Hukum cukup teman. Hukum cukup. Nah. Ya, kalau kita betul jerat hika, kau lagi betul encian mana? Kio. Mungkin kio. Ana wajib. Kagak ada rukun. Kadang na boleh lain, ana wajib ci. Bawa nak beli kok? Oh. Oh. Berapa? Beli mana? Mana? Mana? Ana nak kio. Ada atau boleh gede yang ke iyang kah? Hana, hana cie. Karena apa yang geyu, hatra yang geyu hana. Teman na sunat hide, pusa dua ngentikin. Bahasa haji, pelalu sikin atuh boleh kan wajib. Sunat. kereta ni dah hotel. Ia menyuka gadah barang yang geyu hanali hukum. Ya. Geyu letakkan anak perut anak aki. Anak aki tali. Putra ada letak. Hana letak. Ya. Ada yang geyu hana barang. Putra ada mulai berlaku. Itu nyo dho tahanali kacok letronto. Temu pak dho tu kai payuh letronto. Ya, udep tu mentah. Ya, mata sujud ke ban? Pudu aju barang kapuai nan. Ya. Hai putra dan nabudu man dho tahana. Umi yang jaga dho. Wala yajibut tahamulu alaiha bal yusannu kakashfi ghairir rukbataini, dan hana wajiblah menekan, dan hana wajiblah tegur alaiha adanya segala anggota-anggota bunuh likut. Yang na wajib tegan dhawa. Selain daripada dhawa, hana hana wajib tegan. Pota tak tegan tu all ni yang berpergun berbitima hasaurat. Hana negeri. Bal yusannu tetapi sunat ianya tegan. Hukum tegan bakkan tau tunat. Deut tak tegan tunat. Paliat tak tegan tunat. Anak aki tak tegan tunat. Hana wajib. Yang na wajib tegan tau. Kakash fi. Taban lam hana, hana wajib tunat. Seperti membuka selain dua letut. Sunat lam seperti membuka selain dua lutut. Sunat anggota-anggota yang kan deut, sunat dah buka. Jaro tanyo melapik, sunat bek lapik. Aki tanyo mitoken, sunat bek. Ha, yang mana nunggu je ni? Ya, ninggalan. Panjang jawapan jauh ke? Menyementang melengket kan? Bum melengket dia minta. Adanya belum bisa. Belum bisa. Mentang berkhan. Mentang takkan tengah tuju. Ya. Tapi menyobi oh melayang mentang tak berdua abad sahat. Nyan kan bahaya. Kata mah tuju. Abad kalah. Hai tamah rukun batil. Posisi aki wate gunung betulnya tapi kemudian tak berjaga. Jarak watanya wate tapo duanya bek melengket bertentang bahu. Itren paliatnya bertentang bahu. Bek melengket. Nah. Hai, dia kena menurut tak tuju. Posisi aki ni aki ni? Aki, aki yang kau tak perempat untuk berat tutup orang. Tak perempat aki. Yang terkadang ke jarang baju. Terkadang tak sujud. Tak perempat. Bek dia mana? Bek dia macam kadak dia. Nah. Wa sunnah fi sujudi wada'u amphit ba yuta'akkadu li khabarin sahihin dan disunatkan pada sujud wada'u ambin, letak hidung. Bal yuta'akkadu, bahkan dikuatkan akan dianya letak hidung. Pakar, karena nahadi yang sahih. Pudu abah hidung bak tempat sujud kan rukun, tapi sunat dan sunat berat. Bal yuta'akkadu, berat tak sunat. Terkedi melayang bawah hidung tanya ngendho menteng keneng tempat sujud. Nama salah hana. Han batir sujud, han jit takkan, han sah sujud. Cuman hana sempurna takkan, hana merempak pahala sunat. Pudu hidung sunat dan sunat ji berat, karap-karap wajib. Han sempurna, han sempurna fahala sujud tanya. Wamin thamma ukhtira biwujubihi, dan daripada di sana ukhtira dipilihkan dengan wajibnya berdua boidu, dan daripada di sana ukhtira dipilihkan dengan dipilihkan akan wajib berduanya boidu, karena nahadih yang sahih gunung. Itu bit pendapat ulama pudu abah hidung wajib. Bak pendapat yang kuat, walaupun nah hadis sahih, hana wajib. Ya. Oh, tanda pudu merempak pahala, hana ada pudu, hana batil sujud. Wayusannu wadu'ur rukbataini awalan mutafarriqataini qadra shibrit. Dan disunatkan akan letak dua lutut awalan pada pertama-tama. Mutafarriqaini, yang ciri keduanya dua lutut. Enha ciri kadara shibrin, akan kadar sejengkal. Sunat wadah dah sujud, pun-pun tak perlu waktu ut. Bek jarau ilai teruk ke dia huyu. Agak kiwi hiri tu. Pemenang guru, atas sujud, jarau ilai teruk ke dia. Huyu pun duk pun, tu ut, mudah ke dia. Onian wadah tak perlu waktu ut, mutafarriqaini menceri. Ukuran ciri pihak. Tuk tanya wadah dapur dua batika, benda ciri etno. Pihak. Ini pihak lah. Bukan. Bukan. Shibrin. Nyo shibrin. Nyo shibrin. Bukan. Nyo shibrin. Menyawa hazirah. Shibritnya. Menyudiranya yang baru. Nyanha. Nyonyo? Jengkai. Jengkai. Nak pegah dari Nabi dalam hadis? Orang Islam ikut Yahudi, ikut Nasrani. Sejengkai sejengkal. Shibran di Shibrin. Diraan bi dirain. Ikut sejengkai telefon, ikut BO, kelain. Olehnya, mata bawah sebelah di. Hai boleh kan sejengkai. Ini yang diha. Ini yang? Ini yang kagak. Mata bawah juga di. Oninya KTP saya kata lah, lain macam kau. Buat kalau Islam, cara fikir kalau Islam malah bengeh tu ke Islam tu. Hai engkau ni kata apa bambu lah jual ke Yahudi bengeh ke Islam. Tu bak gop. Burung tu ilmu eh namanya kan? Tu bak gop karena gop ke ilmu eh. Ya kurangnya mesti dia ni. Bek apa sabar bagi kerek-kerek. Singet road. Ya, punya di kerek-kerek kan singet road. Mesti kan? Mesti jengkanya ada rupanya. Tetap dua pun tu, nyan belum tiga dua kerek. Bek singet dua juk dia. Ya, bek. Kali ada penduduk pulang. Toma kafaihi. Kemudian dua paliatnya. Pun penduduk. Ini ya. Ya dua paliatnya. Nyoban. Penanji. Aturan. Aturan tujuh. Aturan sunnah. Hadwa mangkabaihi. Pat tapu dua paliat. Hadwa mengkabaihi setentang dua bahunya. Tapi dua palit setentang dua bahu. Berapa? Berdebit. Menyusun setentang bahu roh dia. Pah ukuran dia. Menyedu biak becut, kena talak kau. Menyota perapat uka ada. Medhen wadah dah tuju. Yang mana ni? Kamu tuju ada tau. Ukuran pah. Ain bahu roh mati-mati. Gop hana menganggu, ketanya nyaman tu. Rafi'an dira'aihi anil ardi. Lagi yang mengangkat dua hastanya, rafi'an dira'aihi, lagi yang mengangkat dua hastanya daripada bumi. Palut tapi dua batika hasta tu bermelayang, bek melengket batika. Palut menta batika hasta tanyo, hasta tanyo bumelayang bemelengket batika menyum lengket ke banjir ah ya ya ya ya Thank you. na na syiran la wana syiran dan lagi la na syiran yang mesisa anak-anak jaronya na syiran yang mesisa asabi'ahu akan anak-anak jaronya madhamu matan lil kiblati madhamu matan yang dicampurkan bagi kiblat kiban nasyiran nasyiran minum hai ya lawan ji ya genggam menyu nasyiran ya ana jara watanyo taple nasyiran taple tasisi lue tasisi madhumu matan taplengke hon bek menau kibanci menau onian anak jarau tanyo tak berlengket a a ke ji u kiblat bek menau ji bek menau bek menau jarau tanyo tak berha bek regam onian tak berapat ke ji ada kiblat ka peduk deut kemudian peduk jarau atas sujud yang kedua summa jubha summa jubhatihi kemudian letak dhau yang kedua kemudian letak dhau wa ambihi dan hidungnya nyan do ngan hidung tiga do do ngan hidung bum tiga tapi dua do bum tiga ngan hidung wataf ma'an bersamaan watafriqu kadamaihi dan sunat lam mencerai-ceraikan kadamaihi dua tapaknya kadara syibrit akan seukuran si jengkai sunat lam menjarang-jarangkan mencerai-ceraikan dua tapaknya kadara syibrit akan ukuran si jengkal. Aki tanya wate dah sujud tapi jarang ukuran si jengkal. Nyentunan, nyentunan. Kan wajib. Wanas bu huma dan tunat lam tegak keduanya dua kaki wanasbu huma dan sunat lam tegak keduanya dua kaki muwajihan lagi yang menghadap asabi'ahuma akan anak-anak keduanya dua kaki ha menghadap lil kiblat bagi kiblat wa ibrazuhuma min zailihi dan sunat lah. Penampak keduanya dua kaki dan sunat lah. Menampakkan keduanya dua kaki. Pane dapat nampak min zailih daripada zailih. Kemana zailih? Ujung hijab. Zailih ujung hijab. Yang kena pegah potra lah. Nyan. Bek mensaluk, aki tu wadah tuju. Bek mensaluk. Tunat berbedih. Ya. Lagi apa nak ikut? Kan syaratnya. Lebih agak berde. Ya. Makna zailih ujung ya. Tasud aki itu berde. Rat ijung ija. Bet itu. Berarti surat itu guna kedua-kedua dan lagi. Ya. Yang mana yang macam cara ni? Yang ten? Yang berkenang perut. Kadangnya berkenang perut walaupun ini tidak hati. Yang mana yang macam cara ni? Yang kenyang cara guna. Yang mana yang macam wajib? Jadi, yang hai mewakili kerja kerja ke cara engkau wajib. Jadi, pada apa kan? Kanya pedu. Oh, sunat pedu. Kan. Sunat pedeng menghadap kiblat. Tapak aki tanya sunat tak pedeng. Tapak ji menye mungkin ditanya tapak tu anak perut anak aki melengket badan no. Ye kan. Menye mungkin tak berlaku. Anak aki melengket. Tapi dapat ada. Ada juga. Ya. Hai jino menyota pelengket anak getik. Anak getik. Kan ada aki dia. Ya. Sampai. Ada Sebab bunuh anak aki dalam tiblah benar sini. Nek berangkari ni. Ya. Cuma dacok yang raya. Menyu yang raya nali kat sampingnya. Ya, yang raya kenali. Tapi sunat pudang. Pudang. Anak aki tetap benar yang melengket menghadap kiblat. Melengket dan menghadap kiblat. Melengket perut. Baik melengket ujung. Wa yusannu fatahu aynaihi halata sujud kama qalahu ibnu abdi salam. Dan disunatkan buka dua anak matanya pada ketika sujud sebagaimana barang yang telah berkata akannya oleh ibnu abdi salam. Wa aqarruhu zarkasyyu dan geakui wa akarrahu zarkasyyu geakui akannya ibni abdi salam oleh tengku zarkasyi. Wadah sujud sunat lam buka anak mata maksudji bepit sunat wadah sujud bepit. Wa yukrahu mukhalafatu tartibil mazkuri wa adamu wad'il amfi, dan dimakruhkan menyalahi tertib yang telah disebutkan, dan dimakruhkan tidak meletakkan hidung, dan dimakruhkan menyalahi tertib yang telah disebutkan, dan dimakruhkan tidak letak hidung. Tertib cara sujud lagi yang kanan ikut, bila melanggar makruh, bila menyalahi makruh. Pertama, wudu' tu'ud. Yang kedua, wudu' jarau. Yang kena bum tiga, wudu' dong itu. Ma'an. Bila menyalahi kon laginya makruh. Pemakna makruh kurang pahala. Berat kurang. Wate dah sujud dengan dhoile dah sujud. Tengah tadang dah teranyu dia pom dengan dah. Kan ngantu ot, kan ngan jaro, ngan do wala stum tu. Dan ni mata ape ada dulu. Dah mau guna dah ni. Kro. Tak putren jaro ile ya. Onian tak putren tu ot, nyan tak putren do ngai do makro. Age bunung. Tu ot jaro do dan itu. Munan cara sujud. Wa qaulu subhana, dan disunatkanlah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan, akan tiga kali. Pak dibaca pada sujud. Pakat leet tiba karena ikut Nabi. Subhana Rabbiyal Tashdid Ba'ba Rabbi Tuhan. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Ana wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Zikret Daru. Tudung tak Tashdid tak Mubah Rabbi yang kau boleh kawal ini. Ha tu dah. Rabbia tashdid. Taniat lam ati ba wa tadakun subhana rabbiyal azimi wa bi a'la wa bi hamdi. Taniat lam ati Maha suci Tuhan Lun dari segala kekurangan-kekurangan atau dari segala perkara-perkara yang nelayak atau dari segala perkara yang sama dengan makhluk. Nyan taniyat watatakun subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhan Lun dari segala kekurangan atau maha suci dari segala persamaan dengan makhluk atau maha suci dari Dari pun? Dari kekurangan-kekurangan. Allah dengan tu dia ni. Wa yazidu man marra nadwan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanal khaliqin. Wa yazidu, dan menambah oleh orang-orang yang telah lalu ia nadban sunan terhidamah Allahumma, ya Allah, laka sajadatu, bagi engkau ulun sujud, wabika amantu, dan dengan engkau aku beriman, walaka aslamtu, dan bagi engkau aku menyerahkan diri, sajada wajhi, sujudlah wajah lun. Sajada wajihi, sujudlah wajah lun. Ha sujud lilladhi khalaqahu, bagi alladhi yang telah mencipta ia, alladhi akannya wajah. Wasawwarahu, dan yang telah membentuk ianya, alladhi akannya wajah. Wasyakka sam'ahu, dan membelah ianya, alladhi akan telinganya. Wa basarahu, dan penglihatannya. Bihaulihi, dengan daya dan kekuatannya. Dengan daya, dengan dayanya dan kekuatannya. Tabarakallah, memberi berkat oleh Allah akan segat-gat akan segat-gat yang mencipta. So tukang temah doanya orang sembahyang kirau. Dan imum satu kelompok yang kagemu pakat untuk tamahnya. Dan pakat nyanpi dengan izin suara. Musyawarah. Hai. Nyokatu datang mayang. Bak sujud. Tatama Allahumma lakal, Allahumma lakal sajadatu wa bika amantu, yut yut mandu-mandu. Baru yut tama. Benar suara. Mm-mm. Tidrau langkawan jamaah hana itu ut hanji tamah. Apalagi memang hana itu nyaw. Kan pahala merempak makruh. Alah matragat pi kanjut. Kamenan. Kamenan. Kan karena tragat. Ngen tatamah. Ngen tatamah le tanyo. Muruk jamaah. Bina pahala kusyuk. Apa kata? Menyoka tapakat. Mendum sepakat. Tuut. Dan tuut. Biakin wadah tuut. Puan apakat. Pakat ha yang nak yakin. Nak yakin. Nyal hega benda. Nyal nabi lagi turun itu dia bega. Ya. Nah uli pulang betul. Lagi yang kana sumayang tiro je damahnyo. Imam imam yang kalih gemu pakat rida damahnyo yeut. Kalau pakat dengan jamaah tu. Menyuhana pakat, geduga-duga sang jid, hukum jin keruh, kadang jid harim mengganggu, mengganggu jamaah. Oh, itu kau awal nak baca nyuk semayang hero. Ngotak hero, perangkau kila. Jadi orang berjalan lain lah. Gimana? Tunang terlalu ada sembayang, sembayang terlalu ada kerja. Jadi boleh juga. Jamu. Oh tunang. Lawi orang kajian je. Oh, sembayang itu beri. Karena jamu ada di sebelah. Nampak ada itu dan beri ini punau. Oh, menyo, apa nih? Dikir lihat sembayang. Kanya hanatrikan, hai gading awal yuk. Hanatrikan. Ini yang nama salah, yang tem-tem. Pah, saya jangan boleh ikut. Ini saya rawat itu. Enggak ke? Gimana pegat? Banyak nama ikali. Guna semayang kabliyah, baliyah lah kan. Abah nama ikan. Tapi menyalah semayang ikan. Ikutlah dia, dia tu lah aku ikut. Ha, ikut. Kau benar ni? Makmung ke ni? Hmm, latih. Yang kan kakak ada aku cium. Kau bahaya. Degi kau. Nah. Oh, lu sama yang baca doa. Ya, Masya Allah. Tamat doa. Ya? Baca kerau, kerau, kerau. Hmm. Iji doa dua-dua krek sapu yang inti-inti mentah enggak jid. Doa sama dia. Le doa le sama yang inan tu. Doa doa apa dah dulu kena. Wa yusannu iktharud du'ai fihi. Dan disunatkan memperbanyak doa padanya sujud. Yang nak kalah. Ini mantang lagi bunuh. Mayang hirau dia. Kan imum. Menyu imum. Allahumma laka sajadatu wa bika amantu hanja tamah. Apabila hana hana empakak. Munyuthira wata nyan tamah. Doa-doa lain tamah yuk. Putraan tamah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tamah haju ini nampak sujud. Wah-wah. Allahumma zawwijni thaniyan. Ya Allah, ni perkahwin long yang kedua. Amin tu boleh. Ya. Mana masalah je? Subhana rabbiyal a'la ti belaga kenyen ji pekat. Pekat. Menyejit ke imam subhananya hana lebih bak lega. Kecuali nyoka. Nyoka pekat. Jamaah al-mahsurin aradaw bitatwilih ikut. Jamaah yang terbatas yang rida mereka dengan pupanyang. Dengan pupanyang rida bi bil qauli ha be rida bi sukut ji nyangka nyen hide ba berken ba calon darah baru tetenya layah ini ha ang mede ini ki banyak katul lindu kan nya kaje nang kaje nya hide hidu. Menyebab yang kalah kahwin hanya je. Ini baru kahwin pun. Yang dikira semayang walaupun yang menetap. Dikira semayang tapi tak berpakat. Ada pakat? Tak. Tak. Jemaah tetap kan tak. Tidra watruk jenis lain kah je? Tidak macam teruk jenis lain, kahanjut. Dah nak payah tanya. Iron nasi tujuh apa anak? Yang naik awal. Hanjut mana ni? Hanjut mana ni? Tak kalan macam kana yang beda. Kahanjut. Hai, menyuhawat na kesempatan teruk tu. Lau. Ide. Karena bak jamaah yang paling raya anjuran Nabi syiar. Syiar. Budu Islam. Budu persatuan. Kenyan tujuan. Persatuan Islam ni. Ya, yang hakikat ibadah jiwata hirau wadu. Nyo jamaahnya untuk budu. Ha hanya naik Islam mentang bet dua ke. Kenyan tujuan siapa? Nabu hidayah. Nabu. Ilung wate siro takak. Yang wate disunatkan memperbanyak doa padanya sujud. Putra Hawa dia. Baik budah-budah juhinan. Bermeningah aja. Putra doa Hawa di hinan. Di tengah jiam sujud. Ada melihat orang apa jiam hinan. Yang makan. Yang makan. Ya. Itanya berdoa tu tanah berdoa tu lih semayang berdoa tu nak hal tanah jak lam sujud doa. Kena je hinan babi. Allahumma ahsin aqibatana. Ya. Kak hinan kena je. Hai roh nanam doa lih semayang kali dalam. Nyanyan bi kali. Ya. Nyota zero tu takak je. Nyan panjang sujud hana batas. Sujud hana batas. Maka karena inti rukun semayang sujud dan rukun. Maka hinan jid jid banyak. Menancir ayat hana batas jid banyak. Hirawati. Wa mimma warada fihi sebahagian daripada barang yang datang ianya barang padanya sujud di antara doa yang nak datang dari Nabi tak baca dalam sujud nyopat Allahumma ya Allah inni bawa tunggulun a'udhu ulun berlindung biar ridhaka dengan ridha engkau min suhtika, daripada murka engkau. Wabi mu'afatika, dan lung berlindung dengan kemaafan engkau. Min uqubatika, daripada siksa engkau. Kenggerontah doa kah? Kajik tak faham lainnya apa? Ha? Kau mana? Tak faham je melainnya. So yang kajik, jik apa? Ani bak duk nyo dah payu. Wa a'udzu, dan aku berlindung bika, dengan engkau, daripada engkau. Luar biasa. Gara-gara ya dekat Allah, berlindung kepada Allah. Gara-gara ya dekat tentera, sajian tentera aja. Yang benar ni sih. Karena ia datang tanya kepada Allah, berlindunglah kepada Allah. Nyan a'udzu bika minka, lun berlindung dengan engkau, dari engkau. Ya. Ba'dra lun berlindung karena daun. Ilung ya Allah ya tak kero. Ha, nu pelindung lu. Ya dekat nyan, bak got nyan telake perlindungan. Ya dekat tentera, bak tentera telake perlindungan. Ya burung. La uhsi. Tidak sanggup ulun batas. Tidak sanggup ulun batas. Sana'a alaika. Akan pujian atas engkau, anta engkau. Kama athnaita ala nafsika, sebagaimana barang yang telah engkau sanjung atas diri engkau. Lun ya Allah, han ik lung pujo drone, lagi drone, pujo drone. Long han e long pujo dro wane, lagi ro nu pujo dro wane. Long ai, iro na Allah e nu pujo dro wane. Tapi hilong ha e long pujo dro wane, lagi ro nu pujo dro wane. Cuba maksud dia, raya tak Allah pujo dro daripada tanya pujo Allah. Han nampak. Dro ke, long maha kuasa, long maha, long maha, long maha. Dia tanya, lepas dia maha kah? Dia tanya. Bak ya arhamar rahimin, biar tak? Ya rabbal alamin, biar? Allah ke puja drawa ke? Hana hamba yang sanggup puja Allah, lagi Allah puja Allah. Allahumma ghafirli, ya Allah, nepa ampun olehmu akan dosa bagilun, dambi akan dosa lun. Kullahu, tiap-tiapnya dosa. Dakahu, kecilnya dosa. Jallahu, rayanya dosa. Wa awalahu, awainya dosa. Wa akhirahu, dan akhirnya dosa. Wa ala niyatahu, dan yang nampak-nampaknya dosa. Wa sirrahu, dan yang tersembunyinya dosa. Nyanyi ke nyanyi doa yang tak baca. Nyanyi yang yang nawarit yang nak baca kerau ke Nabi. Jik tak baca yang hana Nabi baca hana gedham. Ya Nabi hantam pernah ke baca tapi nyan doa. Jik tak baca abad sujud hana gedham. Menyobot gad selama hana gedham. Pobot aju. Qala fi ar-rawdah tatwilu sujudi afdalu min tatwilir ruku'i. Bermula pepanjang sujud itu lebih gad daripada pepanjang ruku'. Menyotana pilih salah satu di antara dua yang teh lebih gad daripada pepanjang. Pilih sujud. Menyotana pepanjang mandua bego. Butri tu dia baru kong. Yang bitu-bit meng lah mata tu. Belaga. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kena? Belaga. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu. Yang tiblak ni tiga benda. Kau pun dah fikir kah? Kamu hi kata puasa. Eji mana je benda. Atas kali mulut di daerah madat. Nyan, katro baru kon yang ke-8. Kak, po, kaji dah piu. Lanjut lah. Beho. Menyokah kaji katro baterai minah.